لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mudah-mudahan kita dikaruniai Allah kekuatan iman, amin, dan kesehatan lahir batin, karena nikmat terbesar kedua sesudah nikmat iman adalah afiat, sehat. Kita harus minta sehat, berusaha untuk sehat, karena banyak keberkahan dalam sehat. Punya rezeki banyak, tapi kalau sakit tidak bisa dinikmati. Migrain, sujud, pusing. Tapi kalau Allah memberi sakit, jangan disia-siakan. Karena sehat, sakit, sama saja bagi Allah. Adalah karunia bagi hamba-Nya. Yang jadi masalah bukan sehat sakitnya, tapi sikap terhadap sehat, sikap terhadap sakit. Seperti siang dan malam, sama milik Allah. Tapi bagaimana menyikapinya yang membuat berbeda. Puji, caci, sama saja. Tapi yang membuat berbeda, bagaimana kita menyikapinya. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu Allah memberikan nikmat sakit. Mau mendapatkan hikmahnya dari sakit itu. Ini sakit kedua sesudah dulu musim dingin, sakit gigi yang tidak jelas gigi yang mana. Sepulang dari dakwah Eropa kemarin, syariatnya di sana musim dingin, perjalanannya sangat berat, antar kotanya jauh, ada yang satu kali perjalanan itu 9 jam duduk. Akibatnya otot kurang banyak gerak, aliran darah kurang bagus, akibatnya tidur pun tidak nyenyak. Ini syariat ya, sakit otot itu mengkerut, karena beda tubuh kita dengan tubuh orang Eropa. Mereka terbiasa dengan dingin, saya tidak. Apalagi saya baru pulang dari umroh waktu itu, terus berangkat, benar-benar overload badan ini. Fisik menurun, tiba-tiba di sini bengkak. Saya tidak ada sakit gigi. Diobati dengan penghilang sakit, bisa. Dari 4 jam, 3 jam, 2 jam, sejam setengah, sampai dimakan tidak berapa. Saya sudah diperiksa oleh dokter, difoto ronsen, oh ini ada sesuatu di sini, di rahangnya. Ini terjadi karena daya tahan tubuh melemah, kuman bereaksi, entah apa katanya, mungkin nanah, mungkin kista, mungkin apa, tidak tahu. Dirujuklah ke dokter. Itu Senin itu sudah, malamnya itu sudah ngitung. Saya dengan Ali ya, dengan Ali bukan? Roni, oh Ali ditelepon sedang ada aktivitas malam itu, ya, istirahat maksudnya. Saya cuma punya obat tinggal dua lagi waktu itu, udah dihitung nih. Satu jam 12 sampai jam 2 berarti sudah akan habis. Kalau jam 2 dimakan, paling lama setengah 6 saya akan kesakitan dan luar biasa sakit. Alhamdulillah, setengah 6 sudah berangkat dari sini jam 4, dihitung nih, ketemu dokter setengah 6, dokter sudah siap. Alhamdulillah, macet tadi. Jadi setengah 6 di Jakarta, aduh ya Allah, tidak ada obat, ditol ya. Hanya Roni lah yang jadi saksi. Masya Allah, sampai di sana langsung disuntik karena dok ini sakitnya bukan main-main ini. Jadi siapa apa? Nanti saya akan cerita bagaimana mengolah pikiran, mengolah hati menghadapi sakit ini. Ya. Akhirnya sesudah disuntik baal kasih obat, sudah ada tindakan sementara. Masya Allah, kata dokter, insya Allah kalau sudah dipotong ini akan ringan. Hati saya nggak yakin ini ya. Ini dokter masih ragu nih. Karena kerasa yang lagi itu ya. Dan saya merasa ini belum solusinya. Benar saja di jalan, wah itu sudah sakit. Itu yang sakitnya tuh udah gak bisa apa-apa sih. Selain duduk, nahan, keluar air mata ya. Akhirnya sore itu berangkat ke dokter yang lebih ahli lagi. Wah sudah bengkaknya tuh sudah matenglah kesini deh ya, dan sakit. Kalau malam itu diberi obat, saya hanya bisa duduk aja begini nahan sakit. Saya pikir mending dipukul aja, ya. Pukul pingsan kayak di film itu. Iya ya, kalau pingsan kalau enggak ya. Cuman benyutnya saya yang dapat. Tapi kalau malam ini obat ini kata dokter ini obat painkiller terbaik. Saya tanya ke tiga itu dokter, langsung ada tiga ini. Dok, ini kabar ini gak mempan, obat ini apa efeknya? Ah, itu obat keras sekali. Sekali amankan obat ini, kalau gak kuat, pasti semua mulutnya sari aman. Karena saya sudah sakit, makan dok, maghrib juga. Masya Allah, gak mempan hari ini. Itu udah terhebat. Allah, gak mempan. Aduh, itu Allah termuji. Sampai gak bisa apa-apa, sakit. Nanti aku tunggu sejam setengah, bom lagi, satu set lagi. Ya, berarti saya akan dua kali dosis antibiotiknya. Dan itu dokternya udah dokter sangat ahli, kepala rumah sakit ya. Dokter juga bingung ini, sakit apa ya kan? Sampai gak mempan begini. Kalau malam ini saya udah gak tahan gitu, mau ke ICU dan tinggal satu tahap terakhir suntik morfin ya. Katanya kalau tentara-tentara itu selalu dibalik kerahnya ini ya, tentara pasukan khusus itu pasti ada kapsul morfin yang kalau dia terluka sakit luar biasa ya, karena hilang rasa sakitnya, langsung memutus rasa sakit. Wah udah banyak lah macam-macam rencana ya. Dibius, dipukul ya. Lupanya itu yang bikin sakit itu, ya. Lupa kepada ceramah, kebanyakan mikir, kurang zikir. Wah, karena udah seragam nggak mempan, udah duduk. Ini pasti ada maunya nih Allah. Yang kurang gimana ini dokter tuh ya? Yang satu lulusan Amerika, yang satu udah canggih-canggih sama dokter. Kok nggak bisa ngerem rasa sakit ini? Obatnya deh, sekali beli beberapa perihal itu 640.000. Nah, kalau saya pengen, ya. Ah, maksa antalgin gitu, maksa dikepret, hilang gitu ya. Ini udah setingkat di bawah, satu tingkat di bawah morfin, enak. Itu udah dosis, sudah masuk, mau masuk dosis kedua, saya nunggu jam setengah sembilan. Nah, inilah rupanya kesempatan saya mikir. Ya Allah, selama ini saya fokus kepada sakitnya, jadi terasa sekali. Mulailah, ya Allah, ini tubuh milik. Saya sibuk ke dokter, tapi tidak sibuk kepadamu. Saya ridho ya Allah, saya terima. Sudah itu, nyawa sudah berkurang. Beda mencerut, ketika ngomong saya ridho ya, sambil itu tuh saya terima ya, saya terima. mulai episode kedua terbayar dosa. Saya penceramah, dia masih ngomong sana sini. Berapa banyak dosa dari mulut ini? Aduh, mulai campur air matanya, air mata sakit yang tadi tetap itu ada ya. Dengan air mata dosa, taubat. Aduh, mulai berbeli sambil nangis. Tapi jauh sudah tidak sedramatis tadi dia ketika fokus. Ini tubuh milikmu, engkau berbuat pasti yang terbaik. Saya terima ya Allah. Kalau ini sebagai tebusan dosa-dosa saya, mulut saya banyak menyakiti orang, daripada di akhirat saya terima. Aduh, ada sakit, ada tenang, ada perih hati ingat dosa ceramah sana sini, belum lagi yang dilebih-lebihkan, belum lagi ujubnya, belum lagi diada-adakan, belum riaknya, belum sombongnya, belum gibahnya. Aduh, itu sambil nunggu jam 8:30 karena gak boleh dimakan obatnya. Aduh, Masya Allah. Lalu yang ketiga, ingat Fabi ayi ala irabbikuma tukadziban. Karena selama sakit itu saya ditemani dengan surat Ar-Rahman. Bayangkan yang di penjara, yang enggak punya pilihan sakitnya itu, disiksa, yang enggak bisa milih, jangan yang itu, yang ini ada Allah. Disiksanya, gigi dicabut, pakai mesin boa, yang enggak punya pilihan, yang kakinya disayat, dimasukin ke dalam air garam, yang payahnya itu tidak ada bandingan. Ya Allah, ingat anak-anak jalanan, ingat yang di medan perang, di Suriah, di Palestina. Ingat anak-anak atau orang-orang yang sakit, yang kedinginan, enggak ada obat, enggak ada akses. Sedang saya masih bisa duduk, masih ada obat, dokter semuanya teleponnya nyala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Aduh, tambah sekarang kombinasi air matanya. Air mata syukur, ya Allah, semua ini pasti karena kasih sayang. Rupanya ketika hati makin ke Allah itu, Allah sangat kuasa membuat cenutan. Dan yakin ini sudah diukur, enggak mungkin overdosis. Kalau pikiran, kalau malam ini enggak kuat, harus saya bekel semalaman, sudah hampir 3 malam saya kurang tidur itu, karena sakitnya itu luar biasa. Ini sakit tebusan dosa, saya terima ya Allah. Sambil dengar Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, masuk dosis yang kedua, jatuh dari tas itu. Satu pil kecil ini adalah obat waktu dibawa ke Eropa dulu, khusus buat tidur di pesawat. Gak boleh banyak, saya biasa makan 1/4 kemarin tuh, itu juga. Ini nomor satu. Bismillah aja nih, gak termasuk resepnya. Hilang itu sakit. Ayolah sholat subuh, ditidurkan oleh Allah. Sepertinya kebetulan nomor 4, jadi kebetulan. Tapi saya senang dari maghrib sampai 8:30 itu ya, bisa menemukan obat yang sesungguhnya, yaitu menemukan Allah di balik sakit ini. Jauh, jauh itu lebih isi sakit itu dibandingannya cerita sakit, karena nggak bisa diapa-apa. Nah, hadirin sekalian, alhamdulillah hari Jumat berangkat ke Mekah, sudah sampai di sana habis obatnya, mau beli inilah kalau kurang nurut kata dokter yang ahli itu, beli lagi obatnya. Kalau udah kempes, nggak saya makan. Alhamdulillah. Toel. Dan ternyata tawaf sambil sakit gigi beda ya dengan tawaf tanpa sakit. Mulai bengkak, ceramah bengkak, mikrofon ngadak-ngadak jadi pelan, tiap terus sampai sudah diukur nih. Kalau nggak ada tindakan dok, saya dioperasi di mana nih? Kembali ke Indonesia, harus tindakan karena semua datanya di sana. Maghrib sakit, cari tiket pesawat dengan izin Allah dapat yang jam 1 malam. Ke sana alhamdulillah ada yang ada. Naik di sana juga gini, sebab takut dipotretnya, bukan takut benjolnya enggak. Pasti diajak ngobrol, gitu, lembut izin Allah. Di pesawat bisa tidur, sampai di Indonesia, asal langsung ke dokter, 1,5 jam di operasinya. Dirobek, diambil, dikuret. Saya kira kuret itu hanya orang yang gagal hamil ya. Ini ada kuret rahang. Saudara bisa tahu sakitnya seperti apa? Anjuran saya, jangan nyoba. Ya. Sakit dok. Terserahlah. Yang penting masih emang habis dosa. 1,5 jam ini. Masya Allah. Ternyata cuma gas yang adanya, nggak ada kista, nggak ada, cuma gas aja, nggak kira-kira, gas sedikit ya. Pas kan dibawa satu keluar gasnya, cuma ini, untung cuma gasnya, coba bata di sini. Akhirnya dibuset, dikorek, dijahit, macam. Sejuta setengah ya. Itu sudah paling murah ya. Kalau mau ditambah jahitan di sini, masya Allah, dokternya Mak Maru itu juga, tapi udah kedokteran lama, berat ya. Alhamdulillah sekarang 2 hari makan harus hati-hati. Saya udah coba lepas obat, biarlah sakit-sakit tahan aja. Karena, maaf ya, saking kerasnya obat itu, langit-langitnya melepuh. Gitu. Jadi seperti kalau jalan lama tuh kan, melendung tuh, langit-langit melepuh, bibir-bibir dan jadi sariawan, gusi-gusinya luka, wajah Allah. Jadi untuk bicara tuh, harus pakai penahan sakit tuh. Apa sih dosa? Kalau istighfar tidak cukup untuk membersihkan, kalau sholat ibadah kita tidak cukup membersihkan, dan Allah yang Maha Baik ingin menolong kita gugur dosa, di antaranya sakit. Ustaz Fuad biasanya hafal betul hadis tentang bagaimana sakit menggugurkan dosa. Dibaca Ustaz supaya lebih terhibur. Kiriman dari ustaz-ustaz di sini sangat membantu saya. Dan Rasulullah juga pernah nengok, bergembiralah karena sakitnya seorang muslim seperti dibersihkannya dari karat-karat emas dan perak. Nah, hadirin sekalian, harus ada perubahan sesudah sakit ini. Saya lihat film Kung Fu Panda. Sama ini gak nyambung hadirnya. Ada kurang bonap ya memang nonton Kung Fu Panda. Kung Fu Panda tuh ada suhunya. Karena nonton Kung Fu Panda pasti sama-sama seperti saya ya. Ada tuh. Bukan saya tidak tertarik sama si pandanya ya. Tapi suhunya yang kecil, gak banyak ngomong. Kata ada seorang A, lihat suhu itu gak banyak ngomong. Takdirnya lihat sebuah dokumentasi gangster, ternyata saja gangster juga gak banyak ngomong. Apalagi kalau mau jadi kekasih Allah, gak mungkin banyak ngomong. Saya dengar nasihat-nasihat terus. Pas saya dapat telepon dari Wadi Mubarak. Saya tanya bagaimana keadaan Gaza anak di sana? Ada yang berubah dramatis. Ah. Apa? Anak aku jarang sekali ngomong. Senangnya Quran saja. Waduh. Yang ingin sudah dioperasi ditempelin dengan berbagai nasihat. Kalau tidak keberatan, saran saya mari kita kurangi bicara yang tidak ada manfaat. Setuju? Saya tipenya tipe banyak omong dari kecil, jadi untuk ngerem, dan tipenya lucu lagi dari kecil. Di pramuka di mana bagian membawa dosa. Jadi usaha untuk bisa ngerem sampai ke bicara yang waliyakul khairan awliyasmud itu perlu perjuangan. Dan saya kira sakit ini saya tidak tertarik untuk sakit lagi. Saya berharap pesantren ini dihuni oleh orang-orang yang tidak tertarik bicara kecuali manfaat, benar manfaat. Setuju? Saya senang melihat ada pesantren di Banten ini, memori ini ingat kembali. Heran, ini kenapa santri jarang ada yang ngobrol? Saya bersama Ustaz Edi Abu Marwah itikaf di sana. Kenapa santri nggak pada ngomong begini? Agak beda dengan kita. Kita kan agak susah diam, bunyi aja. Ketika ditemui, ini asli saya tanya ke santrinya, Dek, kok di sini sepi-sepi aja? Kalaupun bicara pelan mereka, pelan gitu, asal kedengar. Kenapa jarang ngobrol? Apa jawabannya? Untuk apa banyak ngobrol? Yang penting itu banyak zikir, banyak baca Quran. Wah itu kalau dalam ilmu karate mah suto, kalau dalam ilmu preman nopo gementar. Aduh ya Allah, ini omongan benar. Santrinya tuh yang ngomong. Setelah saudara kalau minat dikuret silakan banyak ngomong. Mudah-mudahan takdir sakit ini bisa merubah diri saya lebih berhati-hati dalam bicara, juga menginspirasi teman-teman semua lebih hati-hati, karena setiap perkataan pasti ada catatannya, setiap perkataan pasti ada balasannya. Untunglah dikasih ingatan oleh Allah, teguran yang paling bahaya dibebaskan oleh Allah. Ngomong segitu kotornya tapi dibiarkan, kayak anak gak mandi dibiarin sama ibunya. Ah udah pasti itu kali gata, eksim, pudis, orang pun jijik dekat dengannya. Tapi kalau dimandiin oleh ibunya walaupun jerit-jerit, itu adalah ciri-ciri ibunya sayang. Benar? Setuju tidak? Di pesantren ini termasuk pesantren yang jarang ngobrol kecuali perlu. Diam itu mas, kalau berkata tidak manfaat, tapi berkata itu titanium. Kalau diam kurang manfaat. Ada kalanya kita harus bicara, kalau bicara itu lebih baik. Ada kalanya lebih baik diam, kalau bicara kurang baik. Masya Allah. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Apa yang terpikir saudara seperti yang mikir semuanya? Ustaz Fuad, mikir apa? Udah kuret. Sakit hari ini, itu sakit ya. Sesudahnya juga sakit. Tapi kalau ingat dosa yang kita buat, mudah-mudahan tidak seberapa sakit. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. An'umil 'ala qawlat. adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana marid fa qala abshiri ya ummi ala fa inna maridal muslimi yadhibu Allahu bi qadayahu kama tadhibu an-naru fayatadhabu wal fitna. Dari Ummu Al-A'la dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemukku tatkala aku sedang sakit. Lalu beliau berkata, gembiralah wahai Ummu Al-A'la, karena sesungguhnya sakitnya seorang muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, dengan besar harapan. Ada satu nasihat guru saya yang belum terkabul di Darul Tauhid ini. Hasil istiqoroh, kata beliau, sebaiknya dibangun rumah sakit dan klinik islami. Karena rugi kalau orang udah sakitnya dengan sakit yang sakit, keluar uang banyak, tapi dosa tidak gugur. Benar? Harusnya kita serius ini, karena sakit itu bagian daripada episode. Perusahaan terbesar di dunia, keuangan yang menghasilkan perputaran uang syariatnya adalah farmasi. Jadi sakit itu, acungkan tangan yang belum pernah sakit seumur hidup, tidak ada kan? Sakit itu bagian. Nah, benar nasihat guru, bagaimana sakit bisa merubah seseorang? Harusnya memang saya keberatan kalau disebut rumah sakit, harusnya rumah sehat ya, ada kan begitu ya, rumah sehat. Kita buat di sini rumah sehat Husnul Khotimah. Oh, tegang ya, langsung mati. Karena kalau benar penanganannya, itu orang lewat sakit itu bisa dapat banyak hal. Benar? Terserahlah kalau perkara sembuh atau meninggalnya itu ada yang punya. Tapi bagaimana sakit ini merubah. Tadi pagi saya lihat maskot kita Cimol merah matanya. Kenapa mau? Sakit gigi. Gimana rasanya? Aduh, kalau anak nangis tuh katanya. Padahal anak yang nangis ini yang cenut ya. Sakit gigi itu sakit paling dramatis. Udah sakitnya ke ubun-ubun, jarang ada yang nengok. Walaupun nengoknya tidak menjiwai penderitaan kita, beda dengan sakit menganga. Halah, luka rasanya menganga juga gitu. Nah, hadirin, saya kira penting ini ya. Tidak ada satu rumah pun yang tidak ada yang sakit di rumahnya. Benar? Kita harus punya upaya bagaimana hidup menjadi lebih sehat. Kalaupun takdirnya sakit, sakit harus jadi jalan perubahan lebih baik, baik pola hidup maupun amal soleh. Sepakat ya diri? Saya setuju tidak ini? Saya kira rada ini penting tauhid di sini. Rada kebayang ya, kalau ada klinik kita, dokter tuh jarang nulis 3x1, rata-rata minimal 33. Dari 3, 100, dari 1, resep apa nih dokter? Tobat bu, istighfar 100 kali minimum sehari, tapi itu penyakit 50.000. Dan mungkin di tempat ini mengarang hadirnya, di tempat opnamu kan halalangi. Kenapa bu? Saya lagi syukur. Kenapa saya untung yang sakit cuma gigi, kepala saya nangis. Kebayang ya, dokter juga ngahing-hing di rumah sakit. Kenapa dokter ikut nangis? Alhamdulillah, saya sehat. yang sakit cuma pasien. Oh, nah, kebayang kan? Bisa di rumah sakit jiwa kalau itu. Tapi alangkah hebatnya nih kalau kita punya dokter-dokter. Ya salah seorang dokter, saya punya sahabat dokter ini, dia sudah wakaf. Aa, saya mewakafkan diri saya untuk membantu Aa bisa sehat dalam dakwah. Saya cuma bisa ini. Cita-citanya jadi kekasih Allah ke dokter. Bacaannya, oh ini padahal dokter hebat ya, ilmunya banyak, sekolahnya ke mancanegara. Tapi cita-citanya jadi pecinta Allah. Bacaannya juga para kekasih Allah saja. Dan beliau ingin lewat kedokteran ini, pasiennya itu betul-betul bisa menemukan Allah. Saya lihat berobat dengan beliau. Pada waktu di Mekah sana kemarin, lagi sakit-sakitnya datang dokter. Biasanya kan kalau dokter bawa jarum satu, ini mah 100 tusuk jarum, apa-apa tusuk jarum, tusuk sini sini, itu lagi pusing tuh ya, izin Allah hanya tusuk jarum tuh pusing hilang sebelum ceramah ini. Ah, saya enggak terlalu sakit bisa ceramah, ceritakan tuh Maha Suci Allah yang menciptakan titik. Jadi dokter tadi nusuk apa aja? Yang satu adalah sumber morfin di tubuh. Jadi tubuh ini sudah ada anti sakitnya. Nah, tadi ditusuk itu diputar-putar diaktifkan sehingga dia membuat anti sakit dari dalam tubuh. Sehingga ada orang dioperasi atau melahirkan hanya dengan tusuk jarum. Lalu yang lain itu apa dokter? Ini adalah vitamin C. Kalau ini diaktifkan, maka vitamin C tubuh kita memproduksi lebih aktif, sehingga daya tahan tubuh meningkat. Nah itu apa? Inilah yang bikin hati itu dari tadi yang besok, nah ini aktif untuk bisa tidur. Hanya sekitar 11 jarum. Harga jarumnya satunya 200. Jadi hanya dengan 2.200 rupiah, ini adalah pengobatan termurah. Allah kalau mengobati ini, saya memang agak cemas tentang tusuk jarum ini sia-sia. Ceritakan jangan, ceritakan jangan, hah? Tapi saudara ikut nanggung ya, jangan cuma saya sendiri. Ini gurau saja. Saya kalau mau tusuk jarum itu suka ingat cerita tentang yang tusuk jarum di lantai 6. Punggungnya dia tusuk beberapa tanah. Tiba-tiba ada teriakan, kebakaran. Gimana? Mau ke pintu? Ini cerita aja, ternyata ada ketawa awas. Wah, apinya dari sana satu-satunya pilihan. Loncat, loncat ke jendela. Di bawah sudah tersedia pasur ya. Cuma dia ingat jarum. Jadi takut loncat ya enggak. Jarum masih nempel di punggung. Istiqmah lah. Orang harusnya tahu kalau saya ini udah bahaya, jangan. Ini Pak ceritakan, dasar menjerumuskan santri. Jadi Maha Suci Allah yang memberikan penyembuhan berbagai cara ya. Itu di Tiongkok. Rupanya ada titik-titik oleh Allah diciptakan tanpa obat. Bisa itu hilang sakit, bisa hilang migrain. Ada yang susah mengangkat tangan seperti titiknya 3 kali, Masya Allah. Dan saya merasakan sendiri banyak pertolongan Allah ya. Dan melihatnya oh, kan kita suka pikir gimana nih yang sakit gigi di kampung yang tidak ada, tapi Allah Maha Adil. Mungkin di sana Allah sudah siapkan daun-daunan, benar? kayak perang. Saya baca yang hidungnya kesabet pedang, sahabat Nabi kan copotnya hidungnya segini, dipasang perak, membusuk, itu kan pasti sakit infeksi. Rasulullah menyatakan pasang emas di sini, ada dalilnya. Ya. Gimana nih perang menghadapi luka? Tapi sudah pasti Allah sudah adil, maha adil. Di waktu itu sudah disiapkan dengan caranya sendiri. Maha suci Allah yang maha agung. Hadirin, intinya adalah jadikan episode sehat, sakit, tetap yang kita Allah terus. Ya. Kalau rugi, kalau kita hanya sakit, hanya bayar ke dokter, bayar ke apotek, enggak gitu. Terus gimana, saya harus bayar mahal, enggak apa-apa. Di rumah sakit juga hamba Allah semuanya. Ada dokter, ada perawat, ada satpamnya, ada cleaning service. Mereka hamba Allah, harus gajian juga, ya kan? Kalau ada uang, bayar. Begitu. Maaf hari ini ringan-ringan saja, tapi mudah-mudahan ada hikmahnya. Yang kedua, ini berita gembira. Di Saudi itu ada 9 juta tenaga kerja asing. Karena terlalu banyak, akibatnya warga negaranya kurang mendapatkan lapangan kerja. Hampir kerjanya semua jadi pegawai negeri. Tapi yang lain-lain sudah dari luar. Nah sekarang ada regulasi mau memperkerjakan tenaga dalam negeri. Akibatnya tenaga-tenaga dari luar mulai di sweeping. Karena banyak yang masuk ke sana jadi supir, igomahnya supir, igomah itu ATP-nya. Tapi pekerjaannya jadi guide, jadi catering, sweeping. Maka di Jeddah sekarang tidak ada restoran Indonesia. Karena bos-bos juga rata-rata supir masuknya ke sana. Kalau wanita, pembantu rumah tangga. Nah, keluar dari majikannya, bikin usaha. Ini yang disisi. Akibatnya, para mutawif yang pendamping umroh yang kita undang juga menjadi tidak mudah. Berkahnya adalah kami akan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para santri yang memiliki kualifikasi nanti bisa mendampingi jamaah. Halo, minat tidak nih? Ada yang mau umroh gratis? Biasanya kan itu lagi, tapi tahun ini diperkirakan 1.700 santri jamaah umroh lewat MK Travel dari target 1.200 terus naik. Kalau satu bus satu orang 1.700 berapa bus? Bagi 50 coba. Coba ada kalkulator 40 ya. Berarti setidaknya kita akan memberangkatkan 45 orang. Karong, kepala rombongan. Sementara ini Ustaz Abdul Wahab, Ustaz Buhar, Mulyadi, itu akan berangkat menjadi pemimpin-pemimpin besarnya, tetapi tiap visi nanti akan dibagikan kesempatan bagi saudara semua yang memiliki kualifikasi. Gak susah sih, penting mau belajar dan mau hikmat, bangsa ngangkat-ngangkat kopal, ya, yang dorong-dorong, yang kursi roda maringan bus misalnya. Kalau bus istirahat kan semua harus bantu. Nanti belajar tentang ilmu umroh, nanti dikhususkan ada para ustaz yang ilmu umroh, mana rukun, mana wajib, mana sunnah dan sebagainya. Lalu belajar tentang Madinah, belajar tentang kota Mekah, sehingga ketika keliling, inilah Masjid Quba, ya. Ada belum pernah ke sana, tapi lihat potretnya ya, seperti lihat perang kondak, lihat itu kan kali ada kemungkinan dulu di sini nih. nanti menunjukkan mana Uhud. Tapi kalau udah baca ada filmnya, bagaimana Dibis berkhidmat membagikan makanan, bagaimana membantu, akan ada pemberitahuan kepada saudara serta dibuka bagi siapapun ikut seleksi. Oh, senang tidak? Nah, mudah-mudahan ya. Kalau tahun depan ya takdirnya MK Travel ini jadi jalan, berapa banyak dana syariatnya bisa masuk lewat MK Travel ke ini, Pak Menurut setahun 400 juta uang 400 juta ya. MK Travel perusahaan saya beda dengan MK Travel yang dulu, yang sekarang 100% sahamnya milik saya. Ada yang nanya, kenapa ini 100%? Kalau sahamnya 100% punya saya, sesuka saya membagiinnya, benar? Saya punya perusahaan yang bagi-bagi saham dengan yang lain, tidak bisa apa-apa. Karena saya ingin, yang itu belum tentu ingin. Kalau saya mau, sesuka saya, benar? Nah, oleh karena itu MK Travel sekarang, dan lebih hebat lagi, setiap pemberangkatan bisa menghasilkan 300, ya, kadang 400 juta, kadang 200 juta, setiap pemberangkatan yang wafat. Benar? Jadi memang selain jamaah bisa umroh, saudara-saudara juga bisa berpulang umroh, dana untuk pesantren ada, dana untuk wakaf ada, Masya Allah, berkah. Senang dengan ini yang niat membangun perusahaan. Ada pertanyaan? Hari ini yang ringan-ringan. Ada apa? Pan? Oh, betulkan kok ya. Ada pertanyaan? Setuju nih, siap nih. Ada yang minat jadi karom enggak? Ajungkan tangan. Itu derom. Siap-siap ya. Tolong Ustaz Abdul Wahab ya. Oh ya, silakan Ustaz, sekarang mau jemput itu. Nanti para Ustaz buatkan joklaknya. Kalau nggak berangkat tahun ini, tahun depan ya. Kalau setiap tahun bisa 50 santri berangkat bergiliran, semangatlah saudara ya. Nggak rumit, nggak rumit. Karena para mutawif yang ada di sana juga, juga seadanya tuh. Ada yang kita akan sholat di Madinah 100 ribu, salah pada 1000 ya. Saya bungkem aja, salah kan itu dibayar, salah. Insya Allah barokah ya. Terakhir, ini bisnis, dengar baik-baik. Saya kemarin dialog dengan ulama, beliau bisnis, ayo, rumah ini kalau ada kolam renang, salah satu rumah ini, villa ini, 5 miliar, dan banyak rumah ini, mobilnya juga bagus banget. Beliau cerita, Pak, sesudah saya niat benar-benar karena Allah, usaha saya dibuat mudah. Ada orang menjak bisnis, jadi ini hasilnya rumah ini. Dia pilihkan mobil. Saya jadi ingat saya ketika umur seperti itu dulu, bangganya dengan dunia, punya ini, punya itu, popularitas, kekayaan. Sudah lewat lah, mudah-mudahan. Nah sekarang saya harap saudara tidak tergiur oleh hebatnya perusahaan, tapi oleh berkahnya perusahaan. Ya, berkahnya. Jadi di perusahaan-perusahaan saya juga, saya tuh nggak tertarik tuh dengan wah ini omzet, ya omzet. Saya dari dulu juga nggak pernah lihat dan jarang berbahagian. Ya, tenang para direktur, tenang. Saya tuh suka kalau perusahaan itu satu membuat karyawannya makin dekat dengan Allah. Jadi gara-gara masuk ke perusahaan ini tuh, bajunya bagus, saungnya bagus, ngajinya nambah, itu perusahaan. Apa-apa, omset 2 triliun. Kita nggak pernah lihat. Yang kedua, dengan adanya perusahaan ini, orang yang berinteraksi dengan kita, dia pun jadi ikut soleh. Satu, pengelolanya dan pemiliknya jadi soleh. Yang kedua, yang berinteraksi juga jadi soleh. Jadi pada ingat Allah, pada dekat ke Allah, senang kan? Halo? Yang ketiga, untuk dakwah juga membantu. Dengan adanya bisnis ini, dakwah jadi berkembang. Yang ngurus jadi soleh, yang berinteraksi jadi soleh, hasilnya jadi dakwah yang lebih luas bagi umat. Masya Allah. Jadi gimana perkara rezeki? Ngikut. Jangan takut. Gak akan kemana-mana. Jangan takut. Tidak ada yang ketukar. Pembagi rezeki itu cuma Allah. Jadi jangan takut. Takut tuh takut licik, takut greedy namanya. Ingat, serakah. Orang itu kalau udah serakah, iri, cinta dunia, kata Imam Hasan Al-Basri, udah pasti rugi. Tenang aja, terus kerja mah jujur, bersih, dan gak akan kemana-mana kok rezeki. Mau kemana lagi? Dan jangan pernah serakah. Tubuh kita udah dibuat cuma segini-gininya. Mau pakai baju 20 lembar malah jadi masalah. Saya ini pedagang kopi, ya, pantas dia kok muncul. Wah, satu kodingan. Mana error itu? Mau saya karena punya toko kacamata, kacamata, kaca hidung. Sangat melihat. Tetap aja nggak bisa. Mau rumah segede apapun pun ya, kemarin saya lihat rumah beliau itu gede. Saya tanya, ini siapa? Ustaz yang tidur di sini? Tidak ada ya. Kalau mau, padahal saya tahu tuh buat pompa kolam renangnya aja enggak akan kurang tuh 3 juta sebulan tuh. Listriknya kan itu harus muter terus. Masya Allah, tapi ada rezekinya apa? Masya Allah. Ini mobil gua bagus, mama mobil ini kemarin macet loh. Kok macet mobil bagus? Dia jarang dipakai gitu. Masih mending saudara naik angkot ya. Itu sekali ngelancarin rem bisa 2 juta sendiri, karena jarang dipakai. Masya Allah, masya Allah. Dan nggak usah banyak keinginan dunia, ya. Yeah. Sing soleh, lurus, bersih, jujur, jangan ada licik, jangan ada serakah. Pokoknya lempeng aja hidup mah. Tapi orang berbuat enggak baik, biarin orang enggak baik, kita mau baik aja terus. Tapi dia ngomong yang jelek, enggak apa-apa, kita mau ngomong yang baik aja terus. Ya. Tapi dia pelit, kita mau ngasih aja. Dan yang kembali ke kita, yang kita lakukan. Jadi, sing enak. Apa cirinya? Usaha bertah tenang. Darul Tauhid nih, kalau ini makin benar makin tenang. Nyaman di sini, itu udah benar tuh. Gak ragu, gak takut, gak ada mikir jelek, gak ada iri, gak ada dengki. Sempeng, udah itu aja kita mah. Ya. Mau apa lagi, dunia mah gak ada yang ketukar. Setuju? Terima kasih hari ini. Dah ini hari ini hari campur sari, sudah dari Buntu ya, kemudian ke ladang umroh, dan yang ketiga adalah bisnis. Ada pertanyaan silakan, bebas nanya apa aja. Alhamdulillah. Ayo, ada yang pelatih jauh ini? Kapan UN? Satu lagi boleh? Salah satu pesantren kita ini di Serua. Saya senang ke pesantren Serua. Ada kesan sendiri, ya. Saya tidak mengatakan di sini buruk, tapi tiap tempat ada karakternya. Serua itu di Tangerang, masuk ada orang wakaf 7.000 meter, kemudian di sana dibangun. Saya tidak ikut campur. Mereka cari dana sendiri. 300 santrinya sekarang, yang mungkin 140 free, bebas. Tidak bayar, makan gratis, tinggal gratis, sekolah gratis. Saudara kita yang di sana yang memang orang tuanya terbatas ekonomi. Tapi saya senang ke sana itu apa? Suasana pesantren. Jadi rata-rata kayak gini nih santrinya, pakai sorban. Beda dengan di kita kan jambul gitu lah. Sambil kita merasa banyak kaya, mungkin ilmu kurang, kota enggak gitu ya. Terus saya lihat senang tuh api sekali ya, api senang. Kalau mau masuk, saya ke sana jam 4 pagi karena harus ngejar ya. Kalau nggak itikaf di sana ya jam 4. Tapi karena mereka tuh mungkin dari lingkungan yang terbatas dan bersyukur, jadi sangat nurut, patuh, merunduk. Saya dengar tamu-tamu yang kesana tuh senang. Senangnya apa? Karena santrinya tuh tawadu, rapi, bersih, dan disiplin. Jadi kalau saya mau masuk ya ke ruangan, duduk siap, senang gitu. Lebih disiplin dari sini. Salaman. Assalamualaikum. Saya dulu assalamualaikum. Mereka menjawab. Tapi penting. Itu lingkungan yang terbatas. Ternyata memang orang kalau interaksinya dengan orang-orang lagi yang lebih senang merunduk, bawahnya merunduk ya. Kalau orang lebih tawadu, lebih cepat nyerap ilmunya. Walaupun itu lingkungannya berat. Kemarin saya minta, acungkan tangan yang masih ngomong yang tidak baik. Itu bisa dimaklumi, karena kan lingkungannya dari yang punten ya, mengutang pal dan sebagainya lah ya. Apa aja? Monyet. Ini anjing gitu. Ada lagi onta, macam-macam. Jadi mereka pada ngaku atau pusat takut, mereka takut sekali tidak ngaku, takut kualat ya sama kiai, jadi pasti ngaku. Macam-macam itu tergantung dunianya. Tanya kenapa deh? Cintu itu sudah berusaha, jadi keluar lagi tainya. Aduh. Masya Allah ya, tapi saya senang gitu. Bagaimana perjuangan dia dari lingkungan yang ngomong kotor, jorok, berusaha robah gitu ya. Itu kan apresiat sekali, benar. Ya yang dari lingkungan ngomong, eh kamu anjing, baru saya ngomongnya aja. Oh, penyol aja. Sekarang harus senang. Masya Allah. Nah, hadirin sekalian, ini sebagai bahan masukan bagi kita ya, betapa lingkungan itu sangat berpengaruh. Kalau kita ngumpul ke lingkungan baik, senang. Saya kemarin ketemu ustaz, seorang ustaz juga berkata begini. Beliau ada bikin rumah baru, seorang jamaah itu, tapi yang datang itu para ulama, ustaz. Lalu ulama ini berkata, saya heran ini kepada beliau ini, pengusaha ini. Kalau kita lihat yang datang ke sini itu rata-rata ahli masjid, ulama sepuh, ulama. Dan kalau beliau undang, rata-rata orang datang. Padahal beliau cuma pengusaha, istrinya mualaf. Kenapa? Kalau diberikan, karena pengusaha ini orang yang sangat suka menolong orang lain. Enggak ikut hitungan kalau menolong. Enggak pernah pelit. Beliau ini sukanya kumpulnya dengan ulama. Jadi kalau ada acara apa tuh, satu-satunya ini beliau cerita. Coba yang undang agim, susah undang agim, tapi datang aja. Ini ada Safi Antonio, segitu sibuknya datang. Ustaz Arifin Ilham, setahun nunggunya untuk ini ngumpul juga. Disebutin ngumpul di sana. Padahal beliau hanya pengusaha. Dibahas apa amalannya? Karena tidak boleh senang nolong orang, enggak hitung-hitungan. Bisa, nah, jadi kalau ngumpul dengan yang bagus-bagus, akhlaknya itu kebawa. Mudah-mudahan kombinasi cerita teman-teman adik-adik kita dari yang latar belakang berat ngumpul di pesantren bisa roba gitu, kita pun bisa mewarnai dimanapun kita berada ya. Mereka itu jadikannya perusahaan, jangan masalah bisnis, uang aja, tapi masalah perubahan perilaku kita jadi lebih baik. Alhamdulillah hari ini saya benar-benar cerita kemana-mana, gak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan campur sari ini, gado-gado ini ada manfaatnya. Terima kasih. Ada yang akan nambahkan, mengurangi, bertanya? Ada, terima kasih ya. Cukup dari AA. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, telah Engkau dengar semuanya. Serapi apapun kami menutupi aib, Engkau tahu. Sesembunyi apapun kami melakukan maksiat, Engkau melihat. Engkau tahu maksud di balik setiap lirikan. Engkau tahu maksud di balik setiap ucapan. Ya Allah, jadikan pesantren ini benar-benar tempat kami menemukan kejujuran pada diri kami sendiri. Jujur padamu. Jadikan pesantren ini ya Allah, pesantren milikmu ini tempat kami mengenalmu, yakin padamu, sehingga jelas hidup ini hanya untukmu, hanya mempersiapkan perjumpaan denganmu. Jangan biarkan ada apapun, siapapun yang mencuri hati ini darimu. Wahai yang maha mendengar, jadikan episode apapun yang harus kami jalani hanya satu ujungnya, cintamu. Cintamu ya Allah. Wahai yang maha agung, jadikan dari tempat ini terpancar cahaya ketauhidan, cahaya bersihnya hati menuhankan Engkau, cinta kepada Rasul-Mu, cinta pada perjuangan di jalan. Jadikan saat ini saat terkabulnya doa ya Allah. Kau maha mendengar setiap bisikan hati, Kau maha dekat. Kami ayatlah ya Rabbiku untuk kita. Kabulkan doa kami ya Allah. Amin. Silakan hadirin. Allah maha mendengar. kepada Allah inna ka antas sami wa tub alaina inna ka antas tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah semua amal kami. Ya Muhammad, kami dengan berkuatnya ibadah. Ya Muhammad, kami dengan marifah. Ya Muhammad, kami dengan mustajabnya doa. Undang kebaikullah, ya Allah. Istiqomahkan sampai akhir hayat Husnul Khatimah. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah. Ada empat jenis pembalik. Satu seperti air hujan, ia turun di mana saja. Yang membutuhkan, yang tidak membutuhkan, dia terus mencurahkan kebaikan. Tak peduli apapun yang didapatkan. Inilah ulama yang terus menjadi cahaya ilmu, memberi manfaat. Yang kedua, yang seperti sunnah, dia didatangi. Orang berdatangan meregup ilmunya, merasakan kesejukan, membuat dahaga haus terpenuhi. Ini pun ulama yang banyak manfaat. Hati-hatilah yang ketiga, mubalik ustaz seperti jet pump yang hanya mancur airnya. Kalau ada suntikan listrik, dia hanya mau mengeluarkan ilmunya kalau diundang. Dikasih amplop, dikasih ongkos, kalau tidak perlu ada ini. Yang keempat, comberan. Dia ngomong menyebarkan ilmu pada dia sendiri kotor penuh kemaksiatan. Dia zina, mendekati zina, makan uang tidak halal, bergaul kotor, berpikir kotor, tapi dia tetap berdakwah, hanya menyebarkan comberan ke sana sini. Paling tidak pilihlah jadi dua yang pertama tadi, hujan dan matahari. Masya Allah. Terima kasih sahabatku sekalian. Maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan oleh Yaya Jendela Gimnasia, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita.